بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167 pada majelis kita kali ini insyaallah taala. Setelah sebelumnya di pekan kemarin kita telah membahas ayat 165. Ya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan ayat yang akan kita bahas yaitu 166 pada hari ini itu sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu dengan kalimat walau yarul ladzina zalamu id yarawnal adzab. Maka ayat 166 dimulai juga dengan id. Dimulai juga dengan id. Ya. Baik. Bisa tolong majuan, Mas? Majuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Baik, di sini il tabarru alladziina tabi'u, yaitu ketika tabarru alladziina tabi'u, orang-orang yang tabi'u diikuti itu bertabarru pakai hamzah, berlepas diri, artinya berlepas diri minal ladziina tabi'u, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, dan mereka dalam keadaan wara'ul adzab, dalam keadaan melihat azab. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, dan segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti mereka dahulunya ketika di dunia, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, seandainya kami memiliki pengembalian. كَرَّة itu pengembalian, sebagaimana dalam surah An-Nazi'at, tilka idzan karratun khasirah, maka itu berarti adalah karrah, yaitu pengembalian yang merugikan, sia-sia. Tapi ini karrah, pengembalian ke dunia, seandainya kami dapat kembali ke dunia, fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, kami enggak bakal ikutan mereka sebagaimana mereka telah berlepas diri pada sekarang ini. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم, demikianlah Allah Taala memperlihatkan kepada mereka, yurihim itu memperlihatkan kepada mereka, a'malahum, amal-amal mereka, ya, yang menjadi hasarat, sesalan bagi mereka. Ini sesalan yang tiada guna. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi di sini tabarra'u maknanya adalah sebagaimana penjelasan kata berlepas diri dari sesuatu dan menjauh darinya karena membencinya. Insyaallah nanti kita jelaskan. Kemudian alladzina tabi'u mereka adalah yang diikuti, yaitu mereka yang disembah dan para pemimpin yang menyesatkan. Alladzina tabi'u, orang-orang yang mengikuti ini beda dengan alladzina tabi'u. Alladzina tabi'u itu yang menyeru. Kalau alladzina tabi'u itu yang diseru. Alladzina tabi'u yang diikuti, alladzina tabi'u yang mengikuti, yaitu orang-orang musyrik yang bertaklid buta kepada pemimpinnya dalam kesesatan. Jadi taklid buta ini bahaya. Taklid buta sangat berbahaya. Al-asbab di sini bentuk jamak dari kata sebab. Sebab menurut bahasa artinya tali. Jadi asal makna dari sebab adalah tali. Sebab itu tali. Ya. Kemudian dipakai untuk setiap yang ada hubungannya antara dua hal keterikatan. Ya. Jadi jika ada dua hal keterikatan, maka penghubungnya itu dinamakan sebab. Ya, sababun nuzul itu keterikatan antara ayat dengan peristiwa. Atau untuk setiap yang menjadi sarana tercapainya tujuan tertentu. Atau jika bukan antara hubungan antara kedua hal, bisa juga dipakai untuk mentakbirkan atau mengungkapkan tentang apapun yang menjadi sarana tercapainya tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu tujuan, maka harus menempuh sebabnya, yaitu sarana untuk tercapai hal tersebut. Wa taqattu'at bihimul asbab. Jadi hubungan kedekatan antara mereka, para pemimpin yang menyesatkan, dengan yang dipimpin dan tersesat karena pemimpin tersebut, mereka pun putus hubungan. Jadi gak bisa saling menolong. Yang ada malah saling melaknat satu sama lain. Hasarat, yaitu mana sih? Karoh, yaitu kembali, pengembalian kepada kehidupan dunia. Jadi mereka bakal menyesal. Orang beriman menyesal enggak? Ada penyesalan. Orang beriman sebagaimana dalam hadis, menyesalnya itu mereka tidak, atau menyesal karena ada waktu yang tidak dihabiskan untuk berzikir. Ya. Hasarat jamak dari hasrat, artinya penyesalan berat yang hampir melelahkan pelakunya sehingga tidak dapat bergerak dan berbuat. Hasrah itu lebih sulit menempuhnya dibandingkan nadam. Ya. Makanya kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Disebut dengan pilihan kata an-nadam karena an-nadamah atau an-nadam itu masih ada keringanan dan masih ada kemungkinan untuk menetralisir atau menghapusnya gitu loh, dengan taubat. Maka kata Nabi, an-nadamu taubat. Penyesalan adalah taubat. Maksudnya penyesalan itu syarat asasi taubat. Oke. Tapi kalau misalnya sampai ke hasrah, itu lebih berat daripada nadamah. Ya. Wallahu a'lam. Walaupun sebenarnya sama, nadama dengan hasrah sama, artinya penyesalan dua-duanya. Ya. Baik, ya, kita baca makna ayat 166 sampai 167, paragraf kedua dari ini. Ya. Namun orang-orang yang beriman, ya, lebih besar cintanya kepada Allah daripada yang lain. Ini tentang cinta, ini wajib untuk kita perbarui terus cinta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana di kajian ini, kita mengkaji tafsir ayat-ayat Allah Ta'ala. Berarti harus menanamkan dan sebelumnya memupuk juga, menggali lebih dalam lagi bagaimana cinta kita kepada Allah Ta'ala sekarang ketika kita mengkaji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Ya, tidak ada tendensi lain melainkan kita benar-benar coba gali cinta kita kembali kepada Allah Ta'ala. Taib, itu orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Ta'ala daripada selainnya. Dan kecintaan terhadap apa yang Allah perintahkan untuk mencintai adalah bentuk kecintaan pada terhadap Allah Ta'ala. Maka mencintai Rasulullah adalah mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ittabi'uni, ikutilah aku, ikutilah saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka apa balasannya? Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan mencintai orang-orang solehin, terutama dari kalangan sahabat, juga adalah bentuk kecintaan kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka para sahabat, Allah Ta'ala meridhoi mereka, dan mereka meridhoi ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib untuk ridho juga terhadap orang yang meridhoi Allah Ta'ala, dan yang Allah ridhoi tentang mereka. Juga termasuk cinta kepada Allah Ta'ala, yaitu mencintai orang tua, berbakti kepada orang tua, mencintai orang-orang yang baik, mencintai muhsinin, dan seterusnya. Jadi mencintai orang yang Allah cintai adalah cinta, bentuk cinta kepada Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, minal iman, astagfirullahaladzim, minal nifaq bughdul ansar. Iya. Wa minal iman apa? Hubbul ansar. Termasuk dari kemunafikan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman adalah termasuk kemunafikan membenci orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Ansor yang membantu kaum Muhajirin dan kembali kepada kauman yang membenci sahabat siapapun, maka itu ada kemunafikan pada dirinya. Dan sebaliknya, termasuk dari tendensi keimanan adalah mencintai orang Ansor dan masuk ke dalamnya semua kaum sahabat radhiyallahu anhu. Baik. Allah Ta'ala pun memberitakan bahwa seandainya orang-orang musyrikin melihat dengan mata kepala mereka tentang kondisi siksaan pada hari kiamat. Ini masih dengan kalimat lau, ya. Walau yaral ladzina zalamu. Syuf, lau di sini artinya seandainya orang-orang yang zalim melihat. Di sini orang ketika turun ayat ini, apakah orang-orang zalim tersebut memang melihat azab di akhirat? Melihat enggak? Enggak melihat. Makanya dengan lafal lau, seandainya, sekiranya, jika lau, berarti enggak terjadi itu. Tetapi yang diandaikan untuk dilihat bakal terjadi enggak? Bakal terjadi. Itu bedanya. Jadi yang ketika itu tidak terjadi adalah ya rol ladzina zalamu, itu tidak terjadi. Tapi sekiranya itu terjadi. Adapun id yarawnal adzaba annal quwwata lil jami'a, kemudian ayat seterusnya itu semua terjadi. Gitu kan? Iya. Yaitu azab nanti akan ada, manusia itu akan melihat nanti azab Allah neraka seperti apa. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa burrizatil jahimu liman yara." Wa burrizatil jahimu liman yara. Apa arti burrizat? Ditampakkan. Ya, makanya baroza artinya menampak. Kalau buroz itu artinya kotoran itu. Karena beda sendiri dia. Nah, baroza menampakkan. Burriza ditampakkan. Berarti memang Allah yang menampakkannya. Al-Jahim. Al-Jahim di sini jahannam, muannats dia. Makanya burrizat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Li bagi siapa yang melihat. Man di sini mausul tapi yufidul umum, mencakup mukmin dan kafir. Maka akan melihat. Orang mukmin akan melihat, orang kafir akan melihat. Nah, seandainya orang-orang kafir itu melihat azab itu gitu loh, waktu mereka masih hidup di dunia. Ya. Mukmin dan kafir melihat. Makanya orang-orang mukmin akan bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Itu berarti menunjukkan adanya percakapan antara penghuni surga dengan juga penghuni neraka. Juga dalam hadis, na'udzubillah, nanti ada penghuni surga yang bertanya kepada seorang penghuni neraka, "Loh, kamu bukannya waktu dunia saya melihat kamu amirun bil ma'ruf nahin 'anil munkar. Tapi kenapa kamu malah di surga, kamu malah di neraka, saya di surga?" Tuh, berarti terjadi conversation juga. Pertanyaan, "Kenapa?" gitu. Na'udzubillah. Ya. Ya, amirun bil ma'ruf dan nahin 'anil munkar itu karena kenapa masuk neraka? Karena enggak mengamalkan apa yang diperintahkan dan dia larang. Dan malah mengamalkan apa yang dia larang. Semoga Allah menjauhi kita dari perkara itu. Amin. Sampai mana kita sampai? Melihat dengan mata kepala mereka tentang kondisi kesiksaan pada hari kiamat. Niscaya kalau misalnya, niscaya kalau mereka melihat, niscaya mereka akan menyaksikan sesuatu yang mengerikan yang tidak bisa digambarkan. Dan tentu mereka akan menyadari bahwasanya kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki siksaan yang pedih. Na'udzubillahi min adzabihi. Sementara pada waktu itu mereka yang dahulu dijadikan panutan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, para penyeru kemusyrikan dan kesesatan. Syekh sini ada mereka dijadikan panutan. Ya. Nah, ini pemimpin-pemimpin zalim, penyeru kemusyrikan dan kesesatan di ayat 166 itu adalah alladzina tubi'u. Iya enggak? Karena mereka yang diikuti. Para pemimpin yang zalim, para penyeru kemusyrikan, mereka adalah alladzina tubi'u. Sahih. Apa arti alladzina tubi'u? Orang-orang yang diikuti. Kemudian berlepas diri dari para pengikut-pengikutnya. Ini siapa? Alladzina taba'u. Makanya aidza id tabarra'a. Fa'ilnya siapa? Berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u, yaitu para pemimpin itu. Berlepas diri min alladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka semua berdua sama. Masuk neraka dua-duanya. Iya. Tapi mereka saling berlepas diri. Kemudian yang pengikutnya akan melaknat para pemimpin mereka. Itu nanti nasib orang-orang yang sesat. Berbeda dengan orang-orang mukminin. Ya. Berbeda dengan orang-orang mukminin. Sedang mereka menyaksikan langsung siksaan di hadapan mereka. Coba di sini, yaitu dalam pemimpin mereka itu melepaskan berlepas diri dan mereka sama-sama dalam keadaan menyaksikan siksaan itu udah siap buat mereka. Jadi mereka tuh saling debat dan sebentar lagi mereka bakal dihancurkan, diazab. Dan putuslah segala macam ikatan yang menghubungkan antara mereka, padahal sebelum di dunia mereka ada orang-orang yang berkonspirasi. Iya, saling berteman di dunia. Cuma selama sepengalaman anda pribadi dan juga mungkin antum, orang-orang yang jahat itu mereka sebenarnya saling membelakangi, walaupun zahirnya mereka bahu membahu. Sahih, beneran itu. Saling membelakangi, walaupun zahirnya mereka bahu membahu. Makanya orang-orang Yahudi dalam surat Al-Hasyr apa kata Allah Ta'ala? Ada yang tahu? Tahsabuna annahu anakullah sahihatan alaihim. Bukan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsab. Kamu menghitungnya itu. Kamu mengira mereka itu jami'a, bersatu padu, berjamaah. Tapi padahal qulubuhum syatta, yaitu kalbu-kalbu mereka itu beragam-ragam. Maksudnya mereka itu sebenarnya saling bertengkar satu sama lain. Itu musuh Islam kayak gitu sebenarnya, semuanya. Semuanya kayak gitu. Iya. Pada saat itulah para pengikut berangan-angan bisa dikembalikan lagi ke dunia agar bisa membalas dendam mereka terhadap pemimpin-pemimpin mereka dalam kesesatan. Mereka ingin berlepas tangan dari para pemimpin itu. Sebagaimana pemimpin itu berlepas tangan pas di akhirat, tapi tetap aja. Ini sebagaimana di surat Al-Hasyr juga. Apa? Bagaimana syaitan berlepas diri dari manusia yang telah dia goda? Gimana tuh? Ada ketemu? Hah? Dan syaitan bilang, aku takut, saya takut pada Rabbul Alamin. Apa bilangnya? Ini baru umin kah? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Juz 28? Hah? Ya, bisa ketemu pertengahan juz 28. Pertengahan surat Al-Hasyr. Nah, ada yang tahu? Kita ketahuan kelihatan di halaman berikutnya, Mas. Kelihatan gak? Nah, secara biar antum kalau nyari antum bakal inget. فلما تفرق قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال إذ قال seperti syaitan idh qala lil insani kufur, yaitu ketika berkata kepada manusia ukfur, kafirlah kamu, yaitu ketika menggoda manusia di dunia, ya kan. Falamma kafara, setelah manusia itu kufur, oh, ikutan syaitan, ah, nanti di akhiratnya gimana? Qala inni bari'um minka, ya kan, inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Munafik banget. Itu nanti setan kayak gitu. Apakah kemudian Allah bilang ke setan, oh iya kamu takut sama saya, ya udah kamu masuk masuk surga? Oh, enggak. Dua doanya itu. Jadi di sini qaidnya pemimpinnya itu setan. Nah di dunia kalau misalnya kita mengikuti setan, ittiba kepada khutuat setan, ikutan setan, nanti di akhirat setelah kita terjerumus, kemudian dihisab, di akhirat setan akan berkata, ini bari'u minka, ini akhafullaha rabbal alamin. Tapi dua-duanya enggak ada, enggak, dua-duanya tetap Allah Ta'ala adilkan. Fakana aqibatahuma, aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Ya kan? Akibatnya buat keduanya, kedua-duanya tetap di neraka. Iya, walaupun bilang ini baru minta, ini akhafullah rabbal alamin di depan Allah, tetap enggak bisa. Allah Ta'ala Maha tahu. Ya gitu, gitu. Nasib bagi orang-orang jahat di dunia nanti di akhirat gimana? Sebagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka sisaan dan mereka pun menyaksikan langsung. Allah Ta'ala juga memperlihatkan amalan jelek mereka berupa kemusyrikan sehingga beratlah penyesalan mereka dan segala dan sangat pedih bencana yang mereka alami, karenanya mereka masuk neraka dan tidak keluar selama-lamanya karena kekufuran. Baik, itu semua sudah ada, sudah bisa kita pelajari. Nah, sekarang belajar tafsirnya insyaallah ya. Kita belajar langsung ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. dikatakan di sini Allah Ta'ala berfirman idh tabarra'a alladhina tabi'u min alladhina tabi'u. Idh di sini lihat dia dzaraf. Berarti dia termasuk isim. Dan dia dzaraf untuk zaman, untuk mustaqbal. Mustaqbal artinya apa mustaqbal? Masa depan. Yaitu nanti ketika nanti, ya enggak. Taib, antum tahu itu mustaqbal masa depan, tapi kenapa dia setelah id itu fiil bukan? Dia setelah id itu fiil bukan? Fiil, fiil apa? Fiil madhi. Nah, fiil madhi. Nah, fiil madhi kan gunanya untuk lampau. Tapi kalau misalnya fiil madhi tersebut digunakan begini, dia digunakan untuk masa depan, mustaqbal menunjukkan tahqiq namanya. Yaitu tahqiq, yaitu kepastian bahwasanya ini bakal pasti terjadi. Berarti fi'il atau kata kerja atau perbuatan tabarru berlepas diri itu pasti terjadi nanti. Kalau antum ditanya kayak gitu, antum mau menyimpulkan ini pasti terjadi adanya tabarru nanti, yaitu orang-orang yang memimpin kezaliman akan berlepas diri dari para pengikutnya. Antum mengatakan pasti terjadi. Bagaimana cara menjelaskan? Kalau antum ditanya, tahu dari mana antum pasti terjadinya? Maksudnya, iya ini Al-Quran, iya, taib. Tapi apa dalil dari makna dari ayat ini yang bisa? Antum jawab apa? Zarab, mustaqbal, fi'il, fi'il madhi yang menunjukkan mustaqbal. Kalau fi'il madhi dimaksudkan mustaqbal menunjukkan tahqiq pastinya terjadi perbuatan itu di masa depan kelak. Makanya idza zulzilatil ardu zilzalah. Iya. Zalzalah pasti terjadi enggak? Tapi pasti terjadi. Iya, iya pasti terjadi. Idz di sini dzarf liz zaman al mustaqbal dan dia mabniun al sukun dan dia badal. Dia badal. Badal dari idh. Yang pertama itu ayat sebelumnya kalau antum perhatikan, walau yarul ladzina zalamu, seandainya orang-orang yang zalim melihat idh, ya ketika yarunal adab. Nah, cuman ada muskilah sedikit. Di ayat pertama, ayat 165, pakai fi'il. Idh yarawna al'adzab, pakai fi'il mudhari'. Tapi di ayat 166, pakai fi'il. Fi'il madhi. Ya. Fi'il mudhari' yang idh yarawna al'adzab, itu karena menyelaraskan dengan walau yaral ladzina zalamu. Nah, ketika mereka, nah, ya kan? Kemudian yang kedua, idh tabarru alladzina tubi'u, dalalahnya untuk mentahkik bahwasanya selagi mereka melihat azab, maka pasti mereka sedang berlepas diri. Atau ketika mereka sedang melihat azab, pasti ketika itu terjadi pelepasan diri orang-orang yang diikuti terhadap orang-orang yang mengikuti mereka. Dan kemudian ditambah lagi waw al-haliyah setelahnya, ya enggak? Ila id tabarra alladziina tubi'u min alladziina tabau wa ra'u al-'adzab, ditambah lagi. Paham enggak ya, antum? Petanya harus paham. Perhatikan baik-baik ayat sebelumnya juga, makanya kitab tafsir Al-Aisar yang ini harus pegang. Walau di sini artinya apa? Seandainya yaral ladzina zalamu, orang-orang yang zalim, kaum musyrikin, ya, melihat ketika mereka melihat azab, ya. Seandainya orang-orang musyrikin zalim itu melihat ketika mereka sedang melihat azab, gimana tuh? Jadi seandainya mereka melihat, menyaksikan nasib mereka nanti ketika mereka sedang melihat azab, paham enggak? Jadi gimana sedang melihat azab itu kondisinya? Ya ketakutan. Dan ketika sedang melihat azab itu, mereka di antara mereka ada yang muttaba, ada yang mutabi'nya. Orang yang zalim itu, orang yang zalim kan terbagi menjadi pemimpinnya dan menjadi pengikutnya, ya kan? Nah, seandainya para pemimpin dan pengikut yang zalim ini melihat kondisi ketika mereka sedang melihat azab, kemudian badal, sedangkan ketika itu pula orang-orang pemimpin berlepas diri terhadap orang-orang pengikut, dan mereka semua kondisinya ditambahkan lagi sama Allah, ra'ul azab. Paham gak antum? Hah? Gak paham? Masa gak paham sih? Berbelit-belit ya? Kalau misalnya antum terbiasa gak? Kalau misalnya antum paham bahasa Arab gak? Gak berbelit. Maksudnya ini biasa. Maka ini menambahkan perbendaharaan keimanan insyaallah. Jadi tadi gimana? Antum lihat seandainya orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrikin ini melihat ketika mereka sedang menyaksikan azab, ketika itu pula sebenarnya kondisi mereka bagaimana? Pasti sedang saling berlepas diri satu sama lain. Dan kondisi mereka sedang melihat azab. Dan mereka terputus satu sama lain. Gitu loh. 166. Oke, kita kembali ke idh tabarru alladzina tubi'u. Dicontohin lebih clear aja. Contoh instance-nya. Misal orang kafir siapa? Orang kafir sekarang misalnya George Bush misalnya. Masih apa yang masih kafir di Amerika? Vladimir Putin misalnya. Itu temen apa musuhan tuh, Pak? Jadi temen apa musuhan dia mereka? Hanya Allah yang tahu itu. Pasti musuhan, pasti musuhan. Tasamum jami'an wa kulubum syata, pasti kan? Misalnya, misal kita enggak tahu hidayah Allah taala bagaimana. Cuman misal, khitabnya untuk mereka, misal. Seandainya orang zalim seperti George Bush, Putin ini melihat kondisi mereka nanti di akhirat, ketika mereka, jadi mereka diperlihatkan diri mereka sedang melihat kepada azab neraka. Nah, ketika itu siapa di sini misalnya George Bushnya pemimpinnya Vladimir Putin misalnya. Ketika itu George Bush itu sebagai pemimpin sedang berlepas diri. Enggak, saya enggak punya tangan di sini. Maksudnya enggak punya apa-apa. Berlepas diri dari Putin. Nah, ketika sedang berlepas diri itu pasti terjadi. Karena dengan fi'il fi'il madhi. Enggak, gitu kan? Enggak, dia bukan gue, dia enggak ada apa-apanya dengan saya. Dia gitu kan. Enggak kenal. Nah, ketika itu mereka itu saling berlepas diri dan pasti ketika itu mereka sedang ra'ul azab. Maksudnya menunjukkan begini. Saking paniknya mereka, khawatirnya mereka terhadap diri mereka yang udah dipastikan akan dapat azab itu, mereka sampai ketika melihat orang yang dulunya mereka ajak, enggak, ini enggak ada apa-apa mas saya. Enggak, panik. Gitu loh. Paham maksudnya? Ha? Iya. Antum misalnya tes tahfidz. Hah? Gimana tes tahfidz? Belum hafal. Ya kan? Mesti ada rasa panik. Terus kepanikan itu membuat ketika pengen berlepas diri dari apa enggak, pokoknya gimana caranya saya berlepas diri supaya saya selamat gitu. Tapi ternyata enggak. Ustadznya semuanya dikenain semua. Dapat semua ya kan? Nah, itu di kiamat kayak gitu, bukan kayak gitu sih itu. Di kiamat yang lebih dahsyat dari itu. Jadi saking paniknya melihat azab dan saking ngertinya dirinya itu bakal ke sana, dia ketika melihat tadi ini takut ditambah lagi ini. Takut ditambah lagi dosanya, takut ditambah lagi siksaannya nanti ya. Karena tahu kalau misalnya ini nanti dosanya berlipat ke dia, transfer gitu kan. Maka tambah pula azabnya itu, tambah pedih buat dia. Nah, gitu maksudnya gitu. Udah kegambar enggak sekarang? Wa taqatta'at bihimul asbab, dan kemudian hubungan yang selama ini relationship ya di dunia, mungkin di dunia itu kong kali kong kerjasama korupsi gitu kan, itu takut terat ketika di akhirat terputus, mereka memutuskan diri dari itu, cuma walaupun secara hubungan terputus tapi secara dosa tidak. Iya, pemimpin yang bakal menanggung banyak itu. Alhamdulillah. Paham di sini? Udah paham mas-mas di sini? Jangan menang waib, anteng banget ya. Harus kalau pahamnya belum paham, kalau enggak paham ya belum paham gitu. Oh, diam aja lah aneh. Tapi alhamdulillah ya insyaallah yang paham semua insyaallah ya. Idz tabarra'a. Tabarra'a dari kata ba, ra dan hamzah. Alif. Kita punya wala dan kita punya bara. Itu kontra itu. Wala itu cinta, seneng gitu kan. Kalau baro itu benci. Itu benci di sini artinya berlepas diri. Apa sih baro? Kalau dalam ad-dur al-masun gitu kan, baro itu al-khulus wal infisal. Khulus itu membersihkan diri darinya. Enggak mau ada pokoknya everything about him enggak. Al-infisal pemisah, terpisah. Ya. Yeah. Kemudian ada juga yang mengatakan tabarru'a itu artinya at-taba'udu minal amri alladhi min sya'ni qurbihi an yakuna mudhirra. Kata Thahir bin Ashur dalam kitab At-Tahrir wa At-Tanwir. At-tabarru'a adalah menjauhkan diri dari perkara yang kalau didekatkan padanya maka itu akan membahayakan dia. Menjauhkan diri dari suatu hal yang kalau dia berdekatan dengannya maka itu akan membahayakannya. Itu baro. Ya. Bari misalnya, bukan bari. Bari artinya berlepas diri. inni bari'um minka, ya. Jama'nya bura'a. Baik. Tabarru'a alladhina tubi'u alladhina isim mausul. Ya kan? Isim mausul. Mabni fi mahalli raf'in fa'il. Jadi isim mausul ini dia sebagai fa'ilnya, itu orang-orang yang utbi'u fi'il madhin mabni 'ala dhamm. Kenapa? Karena litisalih bi wawil jama'ah mabni lil majhul, dan dia lil majhul. Karena kita tahu fi'il itu ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Kalau di Indonesia, di English, active voice itu yang ma'ruf, majhul itu yang passive voice. Ya kan? Misalnya saya memukul nyamuk misalnya. Maka memukul di sini ma'lum, ya kan? Ma'ruf. Ya. Kenapa disebut ma'ruf? Apa arti ma'ruf? Dikenal. Apa yang dikenal? Pelakunya. Saya memukul nyamuk misalnya. Jangan-jangan saya memukul kamu gitu loh. Saya memukul kamu, siapa pelakunya? Saya, tertera itu saya. Berarti ini aktif. Dan ini disebut dalam Arabik, memukul ini ma'ruf. Diketahui. Nah, kemudian ada juga majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Maksudnya seperti itu pasif dalam Inggrisnya. Contohnya, saya dipukul. Nah sekarang pelakunya itu kan gak ketahuan, gak disebut saya dipukul. Nah saya dipukul, udah mana pelakunya? Bukan saya pelakunya. Ya kan? Makanya disebut majhul, karena pelakunya tidak ditampakkan. Ya. Paham disini? Ma'ruf dan majhul. Jadi konsiderasi penamaan ma'ruf untuk active voice dengan majhul untuk passive voice itu konsiderasinya dari tinjauan fa'il. Terketahui atau enggak gitu. Tapi kemudian di sini utubi'u fi'il madhi mabni lil majhul mabni 'ala dhamm, dan waw di sini al waw dalam utubi'u wawul jamaah dia fi mahalli raf'in sebagai naibu fa'il. Nah dia ada naibu fa'il. Naibu fa'il. Susah kalau dijelaskan di sini. Al-muhim begitulah ya. Minal ladzina tubi'u alladzina tubi'u ya. Jadi alladzina tubi'u ini orang-orang yang memimpin, yang diikuti ya. Nah, mereka berlepas diri dari siapa? Alladzina taba'u. Min harfu jar. Alladzina di sini sama dengan alladzina di awal, maksudnya sama-sama isim mausul. Tetapi posisinya berbeda. Kalau alladzina untuk utbi'u dia sebagai fa'il pelaku untuk tabarru'a. Kalau alladzina taba'u, alladzina di sini yang kedua posisinya dia majrur fi ma'alli jarrin, karena sebelumnya ada harf jar min. Tapi ini maksudnya tabarru'a min ini fi'il muta'addi bi harfi jar. Ya kan? Fi'il yang membutuhkan objek namun dengan adanya tambahan harfu jar. Apa harfu jarnya? Min. Iya. Misalnya kalau Ana bilang, Ana berlepas diri dari antum. Sebenarnya ada enggak objeknya? Ada enggak objeknya? Antum kok pada sepi ini, silent ini. Pakai di ini, volumenya dia naikkan. Atau jangan-jangan getar doang pokoknya. Ada enggak ini? Getar gitu. Ha? Ayo. Enggak kedengeran. Yang ngomong Ana doang dari tadi. Antum juga, ayo. Di sini lihat, Ana bilang, Mas Jordan, Ana berlepas diri dari antum. Karena Masya Allah, antum punya utang banyak. Misalnya, Ana berlepas diri dari antum. Dia yang senang. Iya kan? Dia yang senang, utangnya selesai. Kan? Ana berlepas diri dari antum misalnya. Karena antum punya utang sama orang-orang banyak. Takutnya Ana yang kena nih, Ana berlepas diri. Saya berlepas diri. Saya di sini fa'il, ya kan? Berlepas diri ini fi'il dia ma'ruf karena ketahuan fa'ilnya saya. Nah berlepas diri itu kan harus siapa yang berlepas diri darinya, maksudnya kepada siapa dia berlepas diri? dari siapa? Harus tahu, harus ada gitu kan. Maka di sebenarnya mutaaddi ini fi'il. Itu membutuhkan objek transitif. Kalau orang bilang, ya ayuhul ikhwah, wahai teman-teman semua, ikhwan akhwat, anda berlepas diri. Ini pada nunggu nih, kalau kata berikutnya apa nih? Terus sudah gitu aja. Anda berlepas diri. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, gitu. Maksudnya apaan nih, teman? Apa kalimatnya harus ada setelahnya? Jadi saya berlepas diri dari Jordan. Nah, dari di sini harfu jar mabniun ala i, ya, dari, ya. Harfu jar. Jadi ini namanya fi'il mutaaddi biharfi jar namanya. Gitu ya. Jadi ada fi'il mutaaddi langsung mubasyarah. Yaitu misalnya ana adribuka, saya mukul sampean. Saya mukul kamu langsung. Tapi ada juga yang fi'il mutaaddi dengan butuh harfu jar, misalnya saya berlepas diri dari kamu. Oke, nah ya. Minal ladzina taba'u. Min di sini harfu jar untuk menunjukkan adanya objek. Yaitu siapa objek di sini? Objeknya alladzina taba'u. Baik. Jadi tadi ada dua kata, ada uttabi'u, ada ittaba'u. Dua-duanya fi'il fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah. Lihat. Tabarru'a di sini fi'il madhi bukan? Ya. Uttabi'u di sini fi'il madhi bukan? Ittaba'u di sini fi'il madhi bukan? Baik. Tapi fungsinya masing-masing beda. Ah, fungsinya tabarru'a tadi kita bilang apa? Untuk mustaqbal, untuk mentahqiq pastinya terjadi hal itu nanti, pasti terjadi. Nah, adapun uttabi'u dan ittaba'u di sini telah terjadi sebelum terjadinya tabarru'a. Kapan terjadinya? Di dunia. Jadi tabarru'a di sini kapan terjadinya? Tabarru'a. Di akhirat. Uttabi'u dan ittaba'u di mana terjadinya? Di dunia. Paham ya? Ya jadi ikut-ikutannya di dunia, nah, kemudian dihisab di akhirat. Dan ketika sudah melihat azab gitu, maka saling berlepas diri. Gitu. Nah kemudian dengan lafal uttabi'u di sini alladzina uttabi'u pemimpin itu mereka diikuti, itu ada isyar, ada semacam membuat kita merasa bahwasanya mereka dahulu berdakwah untuk diikuti, yaitu menyeru supaya mereka diikuti, mengkompori supaya diikuti, gitu loh. Iya, gitu ya. Jadi bukan semata-mata orang ini diikuti saja, melainkan mereka memang diikuti karena mereka mengajak untuk diikuti. Ya. Baik. Kita lanjutkan waro'awul adab. Waro'awul adab dan mereka pun melihat adab. Seperti ini dengan fi'il madhi, sahih. Fi'il madhi, ro'aw fi'il madhi. Waw di sini waw apa? Waw apa? Waw haliyah, sahih, waw haliyah. Baik. Ketika disebut waw haliyah, berarti keadaan ra'ul azab itu adalah keadaan sebagaimana iztabarru alladziina tabi'u. Baik kan? Berarti ra'au di sini fi'il madhi untuk mustaqbal atau bukan? Untuk masa depan bukan? Karena terjadi kapan? Ketika iztabarru alladziina tabi'u ya. Ra'au di sini bukan seperti utubi'u dan ittaba'u di dunia bukan. Tapi ra'au di sini keadaan hal ketika mereka ketika tabarru'a ini. Ya. Paham? Nah, di sini kenapa kok ini ra'au? Yang pertama tabarru'a. Ah, itu karena tabarru'a di sini fa'ilnya kelihatan enggak? Alladzina tu'u. Ra'au fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Ya. Wawul jamaah. Kapan ngelihatnya? Ngelihatnya nanti di hari kiamat, melihat azab. Wow, di sini wawul jamaah kan? Wahul jamaah berarti mereka bukan? Siapa mereka ini? Mereka ini dhamir wahul di sini kembali ke alladzina tubi'u dan alladzina taba'u. Bukan khusus pada alladzina tubi'u saja. Paham? Ya, jadi yang menyaksikan di sini bukan alladzina tubi'u saja, tapi alladzina taba'u juga semua dari orang zalim sebenarnya, ya. Dan boleh juga waro'au di sini juga kembali ke alladzina zalamu di ayat sebelumnya. Baik, paham dah waro'au al'adzab. sudah. Baik, dah azab, sudah tahu azab? Tahu. Mau merasakan? Enggak mau. Baik, azab di sini maf'ulun bihi mansub. Alif lam. Dia al-azab di sini alif lam apa? Enggak, ahdiyah udah ada sebelumnya kan? Kalau kita lihat udah diulang dua kali di ayat sebelumnya. Ini ahdiyah karena yang azab ini maksud ketahuan azab mana? Azab akhirat atau neraka? Karena azab itu kan di dunia ada enggak azab? Ada, maksudnya di sini azab akhirat. Ya ahdiyah dziniyah atau ahdiyah dzikriyah yang sudah disebut sebelumnya. Baik, wa ra'u al-'adab. Wau di sini wau haliyah ra'u, wau di sini jamak, ya wau jamaah. Wa taqatta'at bihim al-asbab. Coba sini wa taqatta'at bihim al-asbab. Wau di sini wau apa? 'Athifah. Udah ada jawaban. Masyaallah. Makanya tadi wau haliyah itu yang akhwat bisa menjawab karena udah jawaban. Atau mereka memang pintar insyaallah ya. Antum juga pintar insyaallah. Antum lebih pintar harus. Ya. Wau 'athifah ya. Wa taqatta'at bihim al-asbab. Wau di sini wau 'athifah. Taqatta'a fi'il fi'il madhi. Baik. Fi'il madhi taqatta'at di sini sama enggak dengan tabarru'a? Maksudnya sama-sama untuk mustaqbal? Atau sama dengan utubi'u dan itaba'u? Mana yang tabarru'a? Baik. Wau di sini wau apa tadi? Ataf bukan? Atafnya kemana dulu? Ke tabarru'a. Antum bilang ro'a tadi? Tabarru'a bukan ro'a. Tabarru'a. Jadi wau ini ataf ke tabarru'a. Jadi ketika mereka saling berlepas diri dan juga taqattu'at bihimul asbab. Karena mereka berlepas diri itulah sehingga hubungan-hubungan mereka putus. Logwa en. Ya, taqattu'at bihimul asbab. Taqattu'at dari fi'il madhi ya. Gimana wazannya? Taqattu'a ya. Sarafnya taqattu'a ya taqattu'u taqattu'an. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Sekarang, kita pernah dengar enggak in qata'a in qati'u in qita'an? Iya, pernah dengar. Baik, apa bedanya kalau gitu? In qita' dengan taqattu'. Saling lawan? Saling putus. Itu kalau taqattu'a. Taqattu'a itu menunjukkan saling memutuskan. Kata qata'at enggak menunjukkan itu, enggak menunjukkan ketersalingan. Pembedakan misalnya, tadaraba misalnya. Tadaraba itu tadaraba ya tadarabu, tadaruban. Nah, saling pukul-pukulan. Ya kan? Contoh lain misalnya, tabaghadu ya tabaghadu, tabaghudan. Artinya apa? Saling marah-marahan, ngambek-ngambekan. Ya kan? Misalnya juga tajahala ya tajahalu, itu beda lagi, itu pura-pura enggak tahu kalau tajahala ya tajahalu. Tapi itu tafa'ala ya tafa'alu, salah satu gunanya fungsinya untuk menunjukkan saling melakukan satu sama lain, berlawanan. Tapi kalau tafa'ala ya tafa'alu beda. Jadi ini untuk qata'a mazidnya bisa in qata'a yan qati'u, bisa in qita'. Bisa taqata'a ya taqata'u taqatu'. Bisa juga taqatta'a ya taqatta'u taqattu'an, bisa juga qatta'i qatti'u taqatti'an. Banyak kan? Banyak. Padahal aslinya cuma qaf, ta dan ain. Itulah gunanya sharaf dan gunanya banyak membaca. Masing-masing itu ada dalalah yang beda. Qatta'a yuqatti'u itu artinya memotong-motong berkali-kali. Qatta'a taqti'u memotong berkali-kali, memotek-motek berkali-kali. Misalnya atau misalnya dulu mungkin waktu masih kecil sebenarnya ana sih. Roti gitu dipotong potek kecil-kecil. Ini taqti' namanya, taqti'. Ini bukan inqita', bukan, bukan taqattu', bukan, bukan taqattu', enggak. Kalau taqattu' berarti saling putus, balas putus antara saya dan roti. Ya. Itu taqattu'. Itu tadi taqti'. Kalau misal inqita', itu keterputusan selesai, nah, putus. Inqita'. Misalnya inqita' nih. Inqita'. Ukti ane anti n. Oh gitu, ya udah. Ah ini kita. Tapi kalau takut tu, ukti ana anti n. Jangan, enggak. Ana anti n. Oh, enggak bisa kayak gitu dong mas, enggak bisa kayak gitu dong. Terus lu itu, enggak bisa. Ana koy, enggak mau, udah. Pergi, pergi, pergi. Saya tidak pernah ingin niatmu lagi sama. Ya, itu namanya taqattu. Berarti taqattu di sini apa? Taqattu artinya apa? Al-inqita' asyadid. Yaitu pemutusan yang keras gitu loh. Benar-benar tuh enggak mau benar-benar. Ya, gitu. Ya, kalau misalnya inqita' biasa kan? Waktu ya, udah ana enggak mau lagi sama anti. Oh, gitu ya Mas. Ya udah saya cari yang lain. Nah, gitu. Inqita'. Serem banget ya. Tapi kalau kata kotu itu udah. Ana melihat anti itu udah empat, enggak bisa lagi ana. Melihat anti itu udah kayak merasa ana tuh sepertinya enggak harus melihat, enggak melihat enggak apa-apa. Woi, ana udah ada anti enyahlah dari hidup ana. Misalnya. Nah, iya, anti itu selalu membawa mimpi buruk buat. Udahlah. Antinya ada di dunia ana. Kalau perlu anti duluan yang mati daripada ana. Oh ini kan takotu namanya. Putusnya itu benar-benar. Terus ada lagi yang lain. Takotu. Nah takotu itu saling putus-putusan. Nah berarti takotu'at ini harusnya apa tadi? In koto'at bisyiddah gitu loh. Jadi enggak sekedar putus biasa. Tapi putusnya itu ada kekerasan di situ. Nah takotu'at bihimul asbab. Ba di sini. Tadi asbab jama' apa tadi? Sebab. Yang artinya tali, yaitu keterikatan antara satu sama lain, ya. Nah, baik. Dia jama' taksir. Nah. Lihat bihim di sini. Ba untuk bihim dia kan harfu jar, tapi secara dalalah tadaburnya ba di sini ada beberapa pendapat dari ulama untuk menafsirkannya. Ada yang berpendapat ba di sini adalah untuk sababiyah. Ya. Sababiyah. Ada yang berpendapat ba di sini untuk mula basah. Ya. Itu ba di sini. Wa taqattu'at bihimul asbab. Terjemahannya gimana terjemahannya? Enggak ada. Enggak tahu sih. Terjemahannya enggak menampilkan ini. Baik, harf ba di sini bisa untuk sababiyah, bisa untuk mula basah. Kalau sababiyah gimana terjemahnya? Dan terputuslah tali-tali dengan sebab mereka. Maksudnya dengan sebab kekufuran mereka, dengan sebab saling tabarruknya mereka. Paham di sini? Itu kalau ba di sini bi di sini ditafsirkan ba untuk sababiyah. Jadi artinya dengan sebab mereka sendiri terputuslah sebab-sebab, yaitu terputuslah tali-tali hubungan mereka. Taib. Bisa juga bihim di sini, bi di sini ditafsirkan bi untuk mula basah. Gimana bi untuk mula basah itu? Mula basah itu kan tadinya saling ini libas, nempel gitu lah ya tadi. Maka taqattu'at bihimul asbab, yaitu tali-tali terputus yang mana tadinya menempel antara mereka gitu loh. Paham enggak? Kalau enggak paham ya udah, kita teruskan aja kayak berikutnya. Oh, di sini terus ada pendapat ketiga nih. Antum lihat di kertas yang kita kasih, taqattu'a wal ba'u lil mujawarah bima'na 'an. Berarti ada tiga pendapat. Kita lihat pendapat yang pertama, mujawarah. Ba ini. Astagfirullah. Mujawazah. Mujawazah artinya apa? Pelampauan. Pelewatan. Kemudian pendapat kedua, ba di sini, sababiyah. Dan pendapat ketiga yang tadi yang bilang, mula basah. Kalau ditafsirkan mujawarah, mujawazah artinya an, yaitu wataqattu'at anhumul asbab, dan terputuslah tali-tali menjauh dari mereka gitu. Artinya itu. Tapi kalau misalnya ba di sini dimaknai sababiyah, maka artinya terputuslah tali-tali dengan sebab mereka, kekufuran mereka. Kalau ba di sini ditafsirkan mula basah, maknanya adalah terputuslah tali-tali yang menempel tadinya pada diri mereka. Paham di sini? Paham. Insyaallah, ana jawab aja. Apa akhwat itu suara? Tapi kita lanjutkan. Wa qala alladziina ittaba'u. Wow, di sini wow apa? Atof. Atofnya atof apa nih? Apakah untuk tabarro'ah atau kemana? Ah, tabarro'ah mas. Atau ke tabarro'ah. Ya. Yaitu apa sih ketika itu yang terjadi? Tabarro'ah, taqotto'at, dan qola. Gitu loh. Makanya seragam pakai fi'il. Maaf. Yaitu mereka gini, tabarro'ah di sini berlepas diri, kemudian lepaslah satu sama lain ikatan. Nah, karena lepas ikatan itu, maka alladzina tabau, orang-orang yang dulu di dunia ngikutin itu berkata, ini perkataannya. Perkataannya dari kalimat lau anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra minna. Ini kalimat yang dikatakan oleh alladzina tabau fi mahalli nasbin maqul qaul. Orang-orang yang dulu ngikutin di dunia, setelah melihat mereka diputusin sama orang-orang yang memimpin mereka, yang mengajak mereka untuk kesesatan, maka mereka pun mengatakan sebagai bentuk penyesalan yang mendalam yang tidak gunanya. Apa kata mereka? Lau. Nah, seandainya bahwasanya lana, kami ya sudah. Lau tadi udah harfu tamanin, yaitu huruf yang menunjukkan pengandaian. Tadom mana makna syarat, mencakup di dalamnya ada makna syarat. Nanti kita lihat. Seandainya anna di sini harfu musyabbah bil fi'il, mirip dengan fi'il, huruf ini menunjukkan ta'kid. Seandainya bahwasanya, ini masih berandai-andai. Sekiranya benar-benar lana karrah, lana artinya kami memiliki, milik kami, atau kami mendapatkan adanya karrah. Apa arti karrah? Pengembalian. Lana, na di sini dhamir kami. Na di sini dhamir kami. Kami kan? Kami ini siapa? Alladzina taba'u. Ya kan? Seandainya kami itu masih punya kans, kesempatan karoh. Karotan di sini isim anna mansub, ya kan? Kalau lana itu anggap sebagai khobar anna. Lana itu khobar. Andai kita dikembalikan kemana? dunia. Kalau kita dikembalikan dunia, fana tabarra'a minhum. Fa di sini sebenarnya waqi'ah fi jawab at-tamanni ya. Anda enggak tahu sababiahnya gimana? Iya, bisa sababiah. Ya, baik. Maka natabarra'a. Kenapa dia natabarra'a, bukan natabarra'u? Nah, itu jawabannya ada di sini. Natabarra'a mudhari' mansub bi an mudmara ba'dal fa'u. Mudhari' yang dinasabkan kenapa? Dengan sebab adanya an yang mudmarah. Apa arti mudmarah? Tersembunyi, terselubung. Ba'dal fa, setelah fa. Kadang memang kayak gitu. Fa misalnya fataq'uda madhmuman makhdhula. Fataq'uda fi'il mudhari' mansub dengan adanya an mudmarah setelah fa. Contoh lain. Coba surat Al-Hujurat coba awal-awal. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum a'malukum. Enggak, bukan itu. Sebelumnya kayaknya coba ada dibacain Al-Hujurat setelah surat Al-Fath. Sahih setelah Al-Fath ya. Sebelum surat Qaf. Ada enggak juz 26? Itu ada fatus bihu ala ma fa. Fatus bihu dah. Nadimin. Cari Nadimin. Enggak ketemu. Enggak mungkin hilang kan? Sebenarnya Anda sarankan itu juga melakukan hal yang sama, maksudnya buka-buka itu supaya terpatri nanti. Karena ingat nanti, Anda ngajarkan itu buka kayak gini, Quran yang buka itu bakal ingat nantinya. Sebenarnya yang bengong nungguin itu gak bakal ingat. Iya, patus bihu alama fa'altum nadimin. Tapi sebelumnya apa coba? Ayat sebelumnya. Iya ya alladzina amanu itu. Baik, sudah. Antusibu qauman sebagai an, ya kan? Kemudian an itu kan menasabkan fi'il. Tusibu dan menasabkan fi'il untuk af'al khamsah. Itu menghilangkan nun. Maka antusibu aslinya antusibuna, ya kan? Nunnya hilang. Antusibu qauman bijahalah. Gara-gara apa? Gara-gara enggak tabayun. Kemudian fa, ya kan? Fa tusbihu. Fa di sini jawaban apa? Ada syaratnya. Dan kemudian setelah fa itu ada an mudmarah namanya. An mudmarah itu adalah an yang tidak ditampakkan. Tapi dia walaupun tidak ditampakkan berefek terhadap fi'il setelahnya. Maka fatusbihu bukan fatusbihuna. Ya enggak? Sahih kan? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oke? Paham sih. Nah, di sini berarti fa'ana tabarro'a berarti asalnya adalah fa'an natabarro'a. Asli gitu. Cuman annya tidak diungkap di sini. Begitu juga dengan hatta. Ya kan? Di surat Al-Hujurat juga ada hatta takhruja ilaihim. Hatta ya'tiyakal yakin. Hatta matla'il fajar masuk gak? Enggak, itu isim. Ah, jadi harfu jar. Ah. Baik. Hatta dan terusannya. Jadi mansub. Fa natabarra minhum. Kami bakal ngapain? Berlepas diri dari mereka. Coba sini. Natabarra. Nah, di sini kembali ke alladzina tabau. Minhum, hum di sini siapa? Alladzina tabi'u. Yaitu budak-budak ini berharap dikembalikan dunia, kemudian berlepas diri dari para penyeru kepada kesesatan ini. Nyesel mereka. Kok kami ikut mereka ya? Kama tabarru minna, sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Perhatikan. Natabarru aminhum kama tabarru minna, kata mereka. Perhatikan fiilnya. Natabarru'a fi'il mudhari'. Kama tabarra'u minna fi'il madhi. Kemudian ini qala di hari kiamat. Ya kan? Jadi pasti ini qala ini kan fi'il madhi untuk mentahqiq pasti yang terjadi apa, mereka berkata begini orang-orang yang mengikuti dia. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, itu pas mereka ngomong gitu mereka udah dilepaskan, dilepas diri kan? Udah putus kan? Udah putus. Seandainya kami nanti, aduh, seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia. Berarti kan berharap di masa hadapan dikembalikan lagi di dunia. Gitu kan? Di masa hadapan dikembalikan lagi ke dunia. Apa yang akan kami lakukan? Natabarra'a. Kami akan berlepas diri. Fi'il apa natabarra'a? Mudhari'. Fi'il mudhari' bisa untuk present, hadir, bisa untuk future, masa depan. Tapi fi'il mudhari' yang ditujukan untuk masa depan, apakah ditujukan untuk penguatan terjadinya? Enggak. Kama tabarru'u minna, sebagaimana mereka telah berlepas diri pada kami di hari ini, kemarin, hari ini. Nah, sebenarnya natabarra'. Lihat ini, dalalahnya ini. Fi'il mudhari'an, tadi yang bilang kalau fi'il madhi ditujukan untuk masa depan, menunjukkan pasti terjadi, ya enggak? Tapi kalau fi'il mudhari' ditujukan untuk masa depan, belum tentu terjadi. Berarti mereka ngomong tok bisa. Maksudnya, andai kalau misal kami dikasih kesempatan ya Allah untuk kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka. Itu dengan fi'il mudhari' yang merupakan itu tidak mentahqiq nanti terjadi apa enggak tabarru mereka, belum tentu, bisa aja cuman ngomong doang. Paham enggak? Hah? Iya, karena pakai fi'il mudhari'. Allah tunjukkan dengan fi'il mudhari'. Ngerti enggak nih? Pak, ngerti enggak, Pak? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Sebenarnya kalau antum ngerti full, masyaallah. Ini luar biasa takbir Al-Qur'an. Ya. Ya, makanya minta sama Allah benar-benar karunia pemahaman terhadap Al-Qur'an, ya. Dan pemahaman terhadap Al-Qur'an itu tergantung dari seberapa upaya antum mentadaburi, belajar bahasa Arab, belajar seberapa gigihnya antum. Ya, enggak ada orang malas-malasan kemudian bisa paham Al-Qur'an gitu aja, enggak. Walaupun mengklaim pemahaman al-salafus saleh harus dengan benar-benar bijiddin gitu. Jadda wajada. Karena siapa yang dia puji, dia bakal dapat. Tapi kalau dia malas, ya dia ngomongnya doang, enggak bakal dapat. Ya. Tapi insyaallah antum semua Allah berkati. Insyaallah ilmunya Allah berkati. Kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Kadzalika, ya, seperti itulah. Mana dia? Wah, ini bakal repot bolak-balik. Kita lanjutkan aja. Lewatin. Seperti itulah yurihimullahu a'maluhum. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Yurihim, him di sini kembali ke siapa? Semuanya alladzina tubi'u dan alladzina taba'u. A'maluhum kembali ke siapa? Alladzina tubi'u dan alladzina taba'u. Hasaratin alaihim, penyesalan, jama'ni hasrah, jama'nya hasrat. banyaknya penyesalan atas mereka. Him di sini kembali ke semuanya. Jadi yang menyesal ini kan bukan hanya pemimpinnya. Ya, yang mengikuti juga nyesel. Kenapa kok ikut gitu kan? Tapi udah enggak ada di sini kan. Hasar kan nyesel. Apakah nyesel ini masih bermanfaat? Tidak ada manfaatnya karena ada kalimat wa ma hum bi kharijina minan nar. Tutup dah. Ditutup. Na'udzubillah. Dan wow di sini wow apa? Kok di sini? Atau bukan? Wow. Hah? Wow atau kata wow halia. Anggap wow halia dan dalam keadaan mereka tidaklah bi kharijin. Ba di sini ada tambahan ba di sini. Ini ba ni zaidah. Ya. Ya kan? Zaidah di sini ziyadah ba. Aslinya kan cukup wa ma hum kharijuna minan nar. Tapi dengan tambahan ba zaidah ini menunjukkan penguatan. Penguatan. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan tidaklah mereka orang-orang yang keluar dari neraka. Na'udzubillah. Nah, ini siapa orang-orang musyrikun? Ya. Aslinya ni siapa sih mereka ini? Alladzina dzalamu. Ya kan di ayat sebelumnya? Walau yaral ladzina dzalamu. Alladzina dzalamu ini siapa? Orang-orang musyrikun. Kenapa? Karena kata Allah inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu yang dimaksud. Dan kesyirikan kezaliman terbesar. Baik. Ada menguji antum nih. Antum harus pintar. Maksudnya kita belajar buat pintar, bukan buat senggang waktu senggang ngabisin doang. Harus tahu apa yang tadi dia omongin. Baik, lihat ayat 166 tadi. Bareng-bareng nih kita berjawab. Enggak satu-satu. Kalau satu-satu nanti kesian. Sorry, pengen satu-satu tadi enggak usah. Hitung berapa ini kuis. Berapa huruf waw di ayat itu? Huruf waw. Hah? 5. Anda kasih pilihan A 5, B 4, C 3, D 2. E, wallahu a'lam bishawab. Anda tidak mau berkata tentang ilmu. Sebenarnya bukan masalah ilmu ini. Tinggal lihat aja ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ayo, ayo kita ini. Anda tanya lagi. Apakah semua ini huruf mabani? Jawabannya A, ya. B, tidak. C, ya, saya tidak tahu. Nah. Huruf mabani atau bukan? Ya iyalah, semua huruf hijaiyah mabani. Dari iz, iyu, huruf mabani. Da, huruf mabani. Sahih. Sahih. Ya, sekarang pertanyaan ketiga. Antum berhasil, dua pertanyaan berhasil menjawab secara jamaatan. Tanda kutip. Ya. Yang ketiga. Apakah semuanya ini huruf ma'ani? A, ya. B, tidak. C, tidak. Iya, saya tidak tahu. Hah? A, iya, antum jawab. Tidak. Pertanyaannya perhatikan nih, pertanyaannya bahaya nih. Ini makin menjebak, makin lama makin menjebak. Hati-hati, nanti kalau terjebak, nanti di hari kiamat jangan sampai bilang bahwa sendiri. Apakah semua waw di sini huruf ma'ani? Tidak semuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Harus tahu dulu huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu huruf yang secara independen dia mengandung makna tersendiri. Dan dia posisi sebagai huruf. Kita tahu al-kalimat, kata dalam bahasa Arab ada tiga macam. Ada isim, fi'il, dan harf. Nah, harf yang dimaksud harf apa? Ma'ani. Ini dalam nahwu. Kalau harf mabani itu bukan main nahwu dia mainnya. Bukan. Mainnya khot. Ya kan? Hijaiyah. Ini huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu apa? Ma la yadullu ala ma'nahu kamilan illa ma'awirihi. yang tidak bisa menunjukkan maknanya secara sempurna kecuali bersama dengan selainnya. Itu huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu secara independen sebenarnya punya unsur makna. Seperti waw. Ya, waw ini waw, kita bicara waw semua ya. Misalnya ana Hasan wa anta siapa namanya lupa. Jangan ingat. Wa anta Taufik. Ana Hasan wa anta Taufik. Nah, sekarang ada berapa huruf waw dalam kalimat itu? Ada kali, ada dua. Taufik, wa anta Taufik. Wow. Apakah semuanya huruf mabani? Iya. Apakah semuanya huruf ma'ani? Tidak. Yang huruf ma'ani mana? Wa anta wa ini. Nah, waw di sini waw apa? Atof. Ada arti enggak? Ada artinya. Dan, ya kan? Tapi dia enggak bisa berdiri sendiri. Harus sama yang lainnya. Makanya ketika Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Enggak bisa itu. Enggak bisa. Nah, sekarang ini huruf ma'ani semua enggak? Jawabannya A, iya semuanya huruf ma'ani. B, tidak semuanya. C, tidak ada huruf ma'ani sama sekali. Mana yang benar? Bapak tadi bilang A ya, Pak ya? Iya. Udah dinasakh sekarang? Qaul jadidnya udah ada? Qaul jadidnya udah ada. Iya, berarti sekarang jawabannya tidak. Tidak semuanya. Berarti ada enggak huruf ma'ani di sini? Baik. Sebutkan mana aja. Ya wow. Wow, jawabannya wow. Oke, kita satu persatu kita caca. Lil alladzina uttubi'u. Ada wow-nya kan? Ah, wow di sini fi'il, isim atau harf? Isim. Dia apa wow apa namanya? Wawul jamaah. Sebagai dhamir kan? Ah, oke, udah kita tahu itu isim. Iya. Dia sebagai apa? Fi mahalli raf'in na'ibu fa'il. Oke, fi mahalli raf'in na'ibu fa'il. Baik, sudah selesai alhamdulillah. Udah jelas nih isim ya. Oke. Kemudian minal ladina taba'u. Loh, ada maning di sini. Wow, di sini taba'u. Fi'il atau isim atau harf atau antum bikin sendiri? Isim. Wawul jama'ah, dhamir. Dia sebagai apa? Fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il bukan? Fa'il. Ya, fa'il. Bagus. Tapi kemudian waro'au. Ada berapa waw di sini? Ada dua. Waw yang pertama itu isim atau fi'il? Harf. Ah, bagus. Alhamdulillah. Trapnya enggak ini berarti. Waw di sini harf. Harfnya harf ma'ani atau mabani? Ma'ani. Ada maknanya enggak? Tapi enggak bisa menyendiri ya. Baik, dia harf ya. Harf. Artinya dan. Iya enggak? Dan. Dan benar. Atau artinya selagi. Atau ketika selagi ya. Waw ini waw apa tadi? Waw halia. Secara nahu dia bukan halia, secara nahu dia atof harf, harf. Ya, tapi kegunaannya fungsinya untuk hal ya, sahih. Baik. Ya, artinya selagi mereka melihat azab. Baik, kita tahu ini harf ya. Mabniun ala al-fath. Oke. Ra'au, ra'au. Wow, di sini wow apa nih? Isim ya? Wawul jamaah bukan? Tapi apa bedanya kok lihat utubi'u minal ladzina taba'u lihat wawaw di utubi'u dan ittaba'u wawunya itu enggak di wu kan ini kok di wu kan karena ada harf ilah karena iltiqa' usakinain masbur ini enggak percaya enggak mana coba lihat kan ra'au kan aslinya apa ra'au gitu kan wawunya mati kan sukun kemudian setelah itu datang alif lam lah sukun lagi. Alif lam, lamnya kan mati nih lihat. Masanya waro awal, gitu. Waro awal, bulan nanti waro awal, kan? Beliau yang sahih waro awal azab. Dan juga enggak waro awil, waro awal enggak waro awal azab. Jadi mudahkan. Oke. Okay. Udah empat ya. Nah, kemudian waraul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Waw di sini waul ataf. Masyaallah, huruf bukan? Masyaallah. Syukur. Ya kan? Antum tadi setiap waw di sini memiliki spek masing-masing, memiliki syarah masing-masing, ya enggak? Waw pertama utubi'u ada bedanya dengan itaba'u. Bedanya apa? Dia fi mahalli raf'in naibu fa'il. Ya enggak? Kalau di itaba'u waw di sini fi mahalli raf'in fa'il. Wa kemudian waraw wa di sini waw harf bukan isim dan dia haliyah. Ra'au waw di sini isim. Dia juga fa'il. Tetapi ada ketentuan tersendiri karena iltiqau sakinah jadi ra'ul. Kemudian yang terakhir wa taqatta'at. Waw di sini waw ataf terhadap tabarru'ah. Masyaallah. Subhanallah. Antum luar biasa. Iya. Baik, kelas. Iya. Kalau anak enggak mau jawab enggak apa-apa. Ayo, silakan. Yes. Sahih. Sahih. Ta'nits. Mu'annas. Terputuslah dengan keras sebab-sebab dari mereka. Ini kenapa dimu'annatkan, dita'nitkan, taqatu'at, karena asbab ini jama' taksir. Jama' taksir, ya, ya. Ghairu akil, ghairu akil, li ghairi akilin, itu normalnya dengan dia mu'annat, normalnya. Tapi bisa juga yang ma'akil, bisa juga mu'annat kadang-kadang, ya, terus. Ya bisa kayak gitu bisa, cuman ini nggak bisa dimain menjadi sebab mereka menjadi terpotong-potong. Karena yang mana inkito sadit ini anda dapatkan dari tafsiran. Kalau terjemahan takutnya, kalau terjemahan semata kita ketika kita menafsirkan ayat itu jangan hanya berpatok pada terjemahan, harus ke tafsir para ulama, tafsiran para ulama. Tapi upaya antum alhamdulillah bagus. Dengan ada upaya itu, antum semakin terpatri insyaallah. Apalagi sampai nanya gini, apalagi kalau disalahin, terpatri. Ya, nggak apa-apa kan, Rodi? Ya, Rodi itu billahi robbal alamin. Kelas, ya. Afwan. Ini ada harokatnya dua, afwan. A-nya dua dia. Ingin bertanya, apakah kata il bila bertemu dengan fi'il madhi setelahnya selalu bersifat mustaqbal? Tanda tanya. Id, ya. Id, kemudian, kak. Enak aja sih, enak kak. Bagaimana cara menentukan kedudukan al-waw sebagai hal atau al-waw sebagai atau? Ayo, pertanyaan pertama. Iya, id setelah itu fi'il madhi, ya normalnya untuk bisa untuk madhi, bisa untuk mustaqbal. Iya, tergantung dari konteks. Tergantung dari konteksnya. Dan konteksnya itu terlihat dari kalimat yang sebelumnya misalnya. Misalnya wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fi ardi khalifah. Wa idh kan ada konteks di situ, konteksnya telah berlalu. Ya, terlihat wa dzkur idh dan ingatlah. Ya, yang sudah kita bahas berkali-kali itu. Wa idh dalam Al-Baqarah seringkali ada hidden fi'il, ada fi'il yang tersembunyi. Wadzkur idh, maka ingatlah ketika. Ketika ingatlah berarti kan sesuatu yang pernah terjadi kan? Enggak mungkin maka ingatlah bahwa belum terjadi misalnya. Maka ingatlah. Gimana kita mau ingat terjadi aja belum? Ya kan? Wa idz qala rabbuka. Kemudian tentang masalah wa idz qala Musa liqaumi. Ini dengan fi'il madhi kan? Fi'il madhi. Tapi untuk sebagian konteks lainnya, ya, jadi tergantung konteks. Harus paham konteks dulu. Sebagian konteks lainnya, fi'il madhi ini untuk mustaqbal setelah id. Baik untuk id atau untuk idha. Bisa. Paham? Kemudian bagaimana cara menentukan kedudukan al-waw sebagai hal atau al-waw sebagai ataf? Kalau tidak bisa langsung memahami, kembali ke kitab-kitab i'rab atau tafsir. Gitu. Jadi dengan ilmu, enggak. Kalau misalnya kita enggak punya ilmu, gimana menentukannya? Tanda-tanda menentukannya secara kasat mata, secara maksudnya secara mabani enggak bisa, tapi harus maknanya kita tahu benar-benar setiap lafal-lafal itu sehingga kita bisa menentukan waw ini hali atau apa. Beda kalau misalnya dengan waw dia harf atau isim. Kalau itu secara mabani kita bisa tahu. Misalnya ra'au. Waw ini alif fariqah. Ini jelas ketahuan ini karena dari penampakannya udah jelas ini. Udah bisa tanda-tandanya, alamahnya kelihatan. Tapi kalau waw ataf dengan waw haliyah sama-sama harf. Untuk menentukan dia ataf atau haliyah memerlukan pemahaman konteks. Kalau tidak harus ke kitab-kitab tafsir merujuk. Ya gitu ya akhwat ya. Jazakillahu khairan. Mbak Daily Plan bertanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ust nih. Iltiqa ussakinah ini nih. Ust USTD ini. Ya. Universitas Sekolah Tinggi di Rosat. Ya. Mau tanya, gimana cara wudu orang yang sakit? Gak bisa jalan, cuman bisa berbaring. Tayamum atau dengan bantuan orang lain diwudukan. Kalau ada orang lain boleh diwudukan. Kalau ada orang lain boleh diwudukan selama sesama jenis atau mahram. Tapi kalau misalnya nggak ada orang lain, ya udahlah. Terus nggak bisa tayamum juga karena nggak bisa gerak tangannya, ya udah niatin sholat dah segitu berbaring kayak gitu. Syukron, afwan. Oke. Kelas, dah kita cukupkan sampai sini. Antum mau nanya? Apa? Kita cukupkan insyaallah sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan 5 menit kemudian kajian syarah bulugh al-maram. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.